Mangku pureun neng karaokean, deme pupu sampe munggah neng Semeru. Mangku pureun tutup panggawean, luwe penting mikir masa depanmu. Pero Neng Semeru. Mantuk pura tutup penggawean, luwe penting mikiro masa depanmu, luwe penting mikiro masa depanmu.